hati saat ku tuliskan namamu di hati. Takkan ku sesali dirimu hadir dan menjadi. Tetapi jantungku, detak di jantungku hingga nanti lemah langkahku, hingga nanti putih rambutku, hingga ku kita yang kan ku ingat selalu. Ku sisipkan kata minta dalam doa hadirmu tetap ada. Tak akan kita yang kan ku ingat selalu.